Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ummati fi nahyi 'an dukhul al-ard allati huwa biha wa nahyi 'an al-khuruj minha ba'da wuqu'i kamal tahawuz minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masih dalam pembahasan taun, wabah, penyakit. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sungguhnya Nabi SAW telah mengumpulkan untuk umat ini larangan seseorang masuk ke daerah, ke tempat yang terkena taun, wabah, penyakit. Wabah, taun, penyakit yang menyeluruh, corona, varian delta atau apa. Kalau ada wabah, jangan masuk ke dalamnya. Misalkan daerah China, ya jangan masuk ke China. Daerah Wuhan, ya jangan masuk ke situ. Karena dilarang oleh agama ini. Juga orang yang di dalamnya jangan keluar. Wa nahyi 'anil khuruj minha ba'da wuqu'i kamal taharruj minhu. Jangan keluar darinya. Misalkan satu daerah dia masuk di dalamnya atau sudah ada di dalamnya daerah tersebut, tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Nah, artinya yang belum terkena tidak boleh masuk, yang sudah ada di dalamnya tidak boleh keluar dari tempat wabah tersebut. Ini semua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kamal taharruj minhu, untuk menyempurnakan taharruj, penjagaan dari penyakit taun. Dulu mungkin zaman Belanda ada namanya Black Death atau sebelumnya, mungkin sebelum zaman Belanda. Ya. Penyakit menular, mematikan. Al-Muhim apa itu? Taun, penyakit menular, virus, dan yang semisalnya. Maka bimbingan Nabi SAW bagi orang luar tidak boleh masuk. Orang dalam yang sudah di situ tidak boleh keluar. Fa'inna ad-dukhula fa'inna fi ad-dukhuli fil ardi allati huwa biha ta'arudun lil bala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sungguhnya seorang ketika masuk ke daerah tersebut adalah ta'arudun lil bala, sama saja dia menyerahkan dirinya untuk bala, malapetaka, taun, virus, dan yang semisalnya. Wa muafatan lahu fi ma'al sultanih, dan dia malah memberikan dirinya pada tempat yang penuh dengan taun. Wa i'anatan lil insan 'ala nafsihi, malah justru menjerumuskan dirinya sendiri, malah menjerumuskan dirinya sendiri. Wa hadha mukhalifun li syara' wal 'aql, ini justru malah bertentangan dengan syariat dan akal yang sehat. Syariat apa? Larangan dari Rasulullah SAW. Akal yang sehat gimana? Ya sudah tahu di sana ada penyakit, kenapa kamu masuk? Ya. Bagi yang di dalamnya enggak boleh keluar, ya tidak boleh membahayakan orang lain. Lah bagaimana dia nah minta perlindungan kesehatan? Ya cari asbab, ya asbab yang disyariatkan. Imam mungkin obat kimia kah, vaksin kah, herbal kah, apapun itu dia bisa bertahan hidup untuk melawan taun. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tajannabu ad-dukhul ila ardihi min babil himyah allati arsyada Allah Subhanahu ilaiha. Bahkan menghindar dari negeri yang terkena taun adalah termasuk penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala bimbing umatnya ini untuk melakukan itu. Wahya himyatul amkinah, yaitu penjagaan tameng dari tempat-tempat yang buruk, ya tempat buruk, pengaruh cuaca buruk, pengaruh kejiwaan buruk, pengaruh. Nah ini tempat yang buruk, jangan mendekat, menjauh. Walahuyal mu'ziyah, hawa, iklim, cuaca, tempat, daerah yang menyakitkan, yang mendatangkan penyakit. Menghindar, jangan mendekat. Sudah tahu bala, malapetaka, sakit, virus, wabah, taun, ya jangan mendekat, menjauh, menjauh. Itulah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya membimbing manusia. Nah, dengan sempurna. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.